Andaikan saja niatmu, sedikit pun ku tak menginginkanmu. Tak terbayang olehku jika harus mendua melewati turun waktu hidupku. Dirimu hanyalah seberkas kita lalu. Sampai jumpa. Mestinya lah kau kuasikanmu.